إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الإخوة حفظني وحفظكم الله جميعا. Kita masih meneruskan مراجعه عن مخارج الحروف dan sifatul huruf. Nah. Kemarin telah kita baca pada huruf sad. Naam. Huruf sad. Sekarang kita masuk huruf ba. Nah. Kita baca ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Di mana makhrajnya, Bo? Oke, beda. Di atas. Bo, makhrajnya di tepi lidah dengan gigi geraham belakang atas. Dan sifatnya adalah jahar, rukhawah, isti'ala, idbaq, ismat, dan istitalah. Istitalah harus diterapkan pada huruf Bo. Sekali lagi, bo, bo, di, di, di, di, kan dui, di langsung, di, di, du, du, bab, bab, bab, bo, bab, bo, bab, bo, bab, bo, bo, bo, bo, ya, huruf istiala, ya, demikian pula ini huruf yang memiliki sifat idbar. Jadi suaranya tebal dan pangkal lidah naik ke langit-langit. Coba Mas Burhan. Do. Kan? Do. Di. Di. Di. Di. Di. Do. Bab, bab, bab, bab, do, bab, do, bab, do. Baik. Ada. Ba, di, di, di, di, du, bab, bab, do. Masih memajukan dua bibir. Nah, apa? Jadi pengucapan huruf bo tidak perlu mengajukan gula bibir, bukan bo, tapi cukup ya mengangkat pangkal lidah, ya bo, bo, ya. Baru ketika bo mah baru mengajukan bu, bo, di, bu, nah, kembali, man, do, bo, man. Di, di, kurang tebal. Di, di, di, bu, bu, bu, bu, bab, bab. Apa tepi lidahnya ditempelkan di geraham. Nah. Bab, bab, bab, bab, bab, bab, bo, bab, bo. Nah. Belum ada ini ya, sifat istitalahnya belum tambah. Istitalah. Nah, memanjang. Dan yakni lidahnya menggeser ke depan sedikit. Ketika bab, bo, ya. Itu lidah menggeser ke depan. Ya, lidah bergeser ke depan. Coba, Bapak, Bapak. Do, bo, do, di di di pasti ke del do di di di di di du du bab bab bab do belum ini masih dipakai ujung lidah ya. Masih pakai ujung lidah do tepi ya menggunakan tepi do. Jadi yang dijadikan sebagai sandaran adalah hafa ya tepi lidah do. Ditempelkan dengan gigi geraham do do do ya. Do bukan ujung lidah yang dijadikan sandaran bukan pada ujung lidah tapi pada tepi do do bo bo jemian bo bo ri ri ri ri bu bu bab bab bab do bab do bud bud bud do bud do bid bid bid do bid do do. Nah ya ini bot lumayan ya. Iya lumayan karena tadi kedengaran dal ya. Ya masih di ujung lidah nah. Belum di tepi do nah. Do do do kan do do do do do li li du du bab bab bab bab ada ya ya bab ya bab bab bab do bab do ya. Jadi suaranya mengalir ya karena kan sifatnya adalah roh roh wah suara mengalir nafas tertahan ada ya gitu begitu ya ada ya bab bab ya. Ya butuh latihan saya buruk bos. Nah, sambil latihan. Berikutnya adalah huruf po. Po. Po. Ya, suaranya syiddah. Ya, kuat. Nah. Po ya pangkal lidah dinaikkan ke langit-langit ya untuk membedakan dengan huruf ta ya. Demikian pula idbab ya dia memiliki sifat idbab enam demikian pula ismat enam dan qalqalah ya. Di sifatnya huruf po adalah jihar, syiddah, isti'ala, idbak, ismat, dan qalqalah. Baik. Bo, di mana makhrajnya? Bo. Nah, dengan pangkal gigi seri atas. Kita ucapkan. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo, o, li, li, li, li, bu, bu, batu, batu, batu, batu, batpo, batpo, batpo, batpo. Tidak perlu memajukan kedua bibir. Kan batpo, tapi cukup. Batpo. Batpo. Yang penting suaranya tebal dan ke langit-langit. Tong, mbak sekali lagi. Tu, tu, ti, ti, po, po, batu, batu, buto, buto, butpo, butpo, bitu, bitu, bitu, bitu. Jadi bedakan antara sa dengan to. To, sa, si, to, to, si, si, si, si, si, si, si, si, si, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Ya, bedakan to dengan sa. Ya. Ta po. Ta po. Sama lafaznya ujung lidah ditaruh di pangkal gigi jari atas. Baik. Coba. Alah buzirah. Po. Po. Po. Pi. Pi. Pi. Tu. Batu, batu, batpo, batpo, batpo, batpo. Jangan digusi. Huh? Kalau digusi dia suaranya T, ya, kayak orang Bali mengucapkan T, batpo, roti, tapi roti, ya, di, pi, coba, batpo, batpo, batpo, batpo. Baik. Sen. Nam. Ada. To. Po. To. Do. To. Do. Ti. Ti. No. Tu. Tu. Tu. No. Ti. Bat. Ku. Batu. Batu. Dipapalahkan. Batu. Nam. Batu. Batu. Batpo. Batu. To. Batpo. Bedakan qalqalah dengan harokat ini. Batu. Sama batpo. Oh. Yang lain? Saya. Bo. Pi. Pi. Pi. Tu. Batu. Batu. Batu. Tidak perlu majukan. Bukan batu. Tapi batu. Batu. Batu. Batu. Batpo. Batpo. Baik. Al-akhir. Nah. Po. Ti. Ti. Ti. Po. Batpo. Batpo. Batpo. Batpo. Baik. Sen. Baik, baik. Po. Ti. Tu. Bapo. Bapo. Coba. Ti. Ti. Ti. Ti. Kurang kuat. Masih seperti kita. Coba. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Tidak ada yang keluar. Po. Po. Ti. Tu. Tu. Batu. Batu. Batu. Batu. Batpo. Batpo. Nah. Mbak, besar. Po. Pi. Pi. Pi. Pu. Batpo. Batpo. Nah. To. Nah. Pi. Pi. Pi. Tu. Bat. Batpo. Bat. Batu. Batu. Kan batu. Batu. Batu. Langsung dilepas. Iya. Dipantulkan ketika disukun. Batu. Bukan batu. Tapi song. Batu. Batu. Batu. Batu. Batu. Batu. Baik. Dan. Batu. Kurang tahin, kurang dinaikkan pangkal lidah. Po. Po. Po. Ti. Ti. Tu. Tu. Batu. Batu. Batu. Batpo. Batpo. Tu. Tu. Kurang sedikit ya, tebal ya, kurang tebal. Enam. Justify. Po. Enam. Ti. Tu. Bapo. Bapo. Baik. Sampai. sodir. To. Bo. To. To. Nah. Ti. Ti. Ti. Kan tui. Ti. Ti. Dan ti, tapi langsung ti. Ti. Nah. Tu. Bato. Bato. Bato. Nah. Bat po. Bat to. Nah. Coba masukkan nafas batoti batoti ya ini po ti nah batoti latihan ya membedakan huruf po dengan huruf da ini memberikan sifat ya tafkhim pada huruf po ya. Kita lanjutkan. Huruf berikutnya adalah huruf V. Ya, V. Z. Z. Ya, makhrajnya sama dengan huruf Zal. Yani ujung lidah dengan ujung dua gigi dari atas. Dan sifatnya adalah jahr, rukhawah, isti'ala, idbab, dan ismat. Ya. Jadi bedakan antara zal dengan zo, ya. Ketika bommah, kasroh, dan sukun. Juga kita ucapkan zo, zo, zo, zo, za, za, zo, zo, za, zo, za, zo, zi, zi, zi, zi. Zi. Zi. Zi. Zi. Ya, bedakan zal dengan zo. Zi, zi. Zi, zi. Zu. Zu. Zu. Zu. Zu. Zu. Zu. Zu. Zu. Zu. Zu. Zu. Zu. Zu. Zu. Zu. Zu. Nah, ya. Yang pertama zal, kedua zo. Harus terbedakan. Ya. Zu. Zu. Zu, zu, zu, zu, zu, zu, zu, zu, zu, zu, bav, bav, bav, bav, bav, bav, bav, zo, bav, zo. Suaranya mengalir. Zo, zo, zi, zi, zu, zu, bav, bav, bav, zo, bav, zo. Bez, bez, bez, bez, bez, bez. Ya, kita kan zal sama zo. Ini zal apa zo? Bez. Ya. Nah, bez. Baik. Harus bisa membedakan. Ya. Jadi suaranya ketika zo tebal, lalu ketika zal di tipis. Nah, ini huruf isti'ala dan itbal ini, nah, perlu tadbik yang lebih, perlu penerapan, ya, yang lebih, nah, latihan, ya, mulai dari sod, bod, po, zo. Kita masuk ke huruf berikutnya. Huruf ain. Ain. Ain. Makhrajnya di mana? Ain. Wasatul halaq. Baik, tengah tenggorokan. Jadi ain bukan dibaca dengan nga. Ya. Baik. Dan sifatnya adalah jahr, bainiyah, istifal, infitah, dan ismat. Coba kita ucapkan. A. A. A. A. A. A. A. A. A. U. A. U. Ba. Ba. Ba. A. Ba. A. Ba. A. Ba. A. Bia. Bia. Bi'a. Bi'a. Jadi makhrajnya di dalam. agak ke dalam daripada huruf H. Ha. Jadi bedakan antara ain dengan hamzah, ya. Coba a a a a. Kalau a hamzah lebih di bawah lagi, ataupun ain a. Ke atas sedikit. A. Nah. A. Coba, nah, Zafira. A. Ai. Ai. Ai. Au. Ba. Ba. A. Ba. A. Ba. A. Ai. Lali. A. A. A. A. A. A. Masih A. Coba. A. Ali. Ali. A. Ai. Au. Ba. Coba. A. A. A. A. Baik. Apa pangkal atau rongga mulutnya kurang terbuka. Hah? Kurang terbuka sedikit. Supaya lebih jelas. Ketika ain. A. Kalau si A ini kurang. Kurang terbuka. Ya. Infitah dibuka. Nah. Dan suaranya bainiyah. Ya. Ketika disukun mengalir sedikit. Ba. Tidak langsung dihentikan. Ba. Tapi mengalir. Ba. Ba. Dan alirannya tipis. Ya, ketika disukun tipis, bukan ba'u. Tiba. Ba. Dan lumayan. Huruf ain. Yang susah ini daerah ngapak. Ya. Daerah ngapak, ya, susah. Ya, kalau kata siapa? Presidennya NU. Kesirat, ya. Kok dia ke daerah ngapak, ya. Disambut dengan assalamualaikum, alhamdulillah rabbil alamin, seperti itu. Ya. Mereka emang, karena kan ya, bawaan dari daerahnya, ya. Di daerah juga berpengaruh. Ya. Baik. Tapi bisa dengan bisa dirubah dengan latihan, ya, latihan menerapkan ya, huruf ain yang tepat. Baik, nah, bas, kita lanjutkan sedikit huruf ghain. Nah. Gha. Gha. Ghi. Ghi. Ghu. Ghu. Bau. Bau. Ya, bukan bau. Bau. Bau. Bau. Bau. Bau. Bukan gula. Khro. Kho. Atau dengan agak. Ya. Seperti kho. Ya. Tapi cukup. Kho. Tidak ada getarannya. Ya. Tidak. Bau. Ya. Bau. Dan suara mengalir. Bau. Ya. Sifatnya isti'ala berarti tafkhim, ya, tebal. Nah. Coba gha gha ghi ghi ghu ghu ghi ghi ghu ghu bau bau bir bir bir bir birra birra bau bau bagri bagri bagri bagri. Nah, bagri itu bag. Ya, ghain makhrajnya di mana? Adnal halq, pangkal tenggorokan. Eh, ujung tenggorokan. Ujung tenggorokan. Adna al halq, ujung tenggorokan. Ya. Jadi sifatnya adalah jahr, khawah, isti'la, infitah dan ismat. Berikutnya adalah huruf fa, ya, fa. Coba fa, fa, fi, fi, fu, fu, baf, baf, baf, fa, baf, fa, buf, buf, buf, fi, buf, fi, bif, bif, bif, fu, bif, fu. Fa, di mana makhrajnya? Bibir atas, bibir bawah, apa bawah, di bawah, bawah. Atau gigi seri bagian bawah. Nah, gigi seri bagian atas. Nah, gigi seri atas. Nah, fa. Fa. Nah. Coba. Fa. Nah. Fi. Si. Fi. Nah. Fu, fu, fu, baf, baf, baf, fa, baf, fa. Nah, sentuh. Sudah kan kamu sudah. Sudah ya. Fitnah. Sunda. Nah, yang belum bisa fa, sama bisa semua ya. Kita lanjutkan ke huruf berikutnya, huruf qaf. Mbak, jadi qaf ya, untuk membedakan dengan huruf kaf ya, terkadang seorang qari membaca ya qaf ya seperti huruf kaf ya, ketika kasrah dhammah itu karena qaf ya sifatnya harus jahr. Nah, jadi jangan ada nafas yang keluar, bukan ko, tapi ko. Dan isti'la, ya, pangkal lidah dinaikkan ke langit-langit. Nah, coba ko, ko, pi, pi, pi, pi, u, u, baku, baku, baku, baku. Kan bako, ya, tapi baku. Bakko, bakko, bakko, bakko, bakko, bakko, tasdid. Al-haqqu, al-haqqu, bil-haqqi, bil-haqqi. Dan ini memiliki sifat qalqalah. Nah, qalqalah. Huruf qalqalah ada berapa? Ada 5. Ada 5. Apa saja? Baju di toko. Nah, baju di? Di toko. Toko. Ya, ini gampangnya, cara gampang. Baju di toko. Gimana kerja? Kini yang diajarkan di sini. Ya. Baju di toko. Ya, kalau dalam kalimat dasarot, ya itu enggak ada artinya. Karena diambil dari bahasa Indonesia. Baju di toko. Bukan toko, pito, to. Nah, ini huruf qaf ya. Kemudian huruf kaf ya. Ka harus memiliki sifat hamas ya. Dialirkan nafasnya. Dan ka ya. Beda dengan huruf ka ya. Ka sama ka beda. Ka. Ka. Ka. Ka. Coba ka, ka, ki, ki, ku, ku, kaki ku, kaki ku. Ya, ini dengan huruf ka. Kaki ku, ya. Kaki ku, kaki ku, kaku. Nah. Bak. Bak. Bak. Bak. Ya, coba ditahan dulu. Bak. Bak. Ya, baru dikeluarkan nafasnya. Bak. Bak. Bak. Bak. Nah, jangan banyak-banyak. Ini terganggu. Nah. Jadi salah tidak kalau lupanya nafas yang keluar. Bak. Ya. Bak. Nah, ini berlebihan, cukup. Bak. Sekedarnya ya. Bak. Bak. Bak. Bak. Bak. Nah. Bak. Coba. Bak. La bak. Bak. La bak. Martabak. Martabak. Ingat? Bahasa Arab. Bisa ya. Huruf-huruf yang kira-kira bisa diterapkan lah, Bas. Untuk latihan. Minbab atau jerubah. Ya, memang butuh ya. Butuh tamrinat yang banyak ya. Untuk menerapkan huruf-huruf hijaiyah dengan tepat. Selain membaca Al-Quran ya, dalam kalam Al-Arabi. Nah, harus dengan fasih. Nah, coba bedakan antara kaf dengan qaf. Qi ki. Qi ki. Qi fi. Qi fi. Qu ku. Qu ku. Qu qu. Qu qu. Qu qu. Qu qu. Bak baqu. Bak baqu. Baqu. Baqu. Di harus terbedakan. Ki sama qi. Kai, kai, kai. Berikutnya adalah huruf lam. Ya, lam. Ya. Di mana makhrajnya lam? Zulidah menempel pada. Lam. Zulidah dengan. Gusi. Nah. Dengan gusi-gusi yang di gigi seri, gigi atas, nah, mencakup gigi seri, gigi taring, geraham, depan. La, la, la, la, la, la, la, li, li, lu, lu, bel, bel, bella, bella. Jadi bukan digigit, ya, la, karena ada sebagian orang yang baca dengan la. La. Nah, ya. L. Lali. Lali. Tapi la. Ya. La. La. La. La. La. Bal. Bal. Balla. Balla. Ya. Suara mengalir. Balla. Nah, setengah. Bainiyah ya. Balla. Balla. Bil. Bil. Billa. Billa. Bul. Bul. Bullu. Bullu. Bullu. Bullu. Bal. Bal. Balla. Billi. Ini huruf lam ya. Jadi sifatnya adalah inhiraf ya. Sama dengan huruf ra ya. Memiliki sifat inhiraf. Jadi suara condong ke kanan ke kiri. Berikutnya huruf mim. Nah, kita selesaikan huruf mim ya. Sifatnya jahr ya. Bainiyah, istifal, infitah dan idlaq. Dan makhrajnya di mana? Bibir. Nah, kedua bibir dirapatkan tanpa menekannya ya. Tanpa menekan pun ma, cukup seperti biasa. Ma. Beda dengan huruf ba. Ya, kalau ba lebih tertekan. Coba. Ma. Ma. Mi. Mi. Mu. Mu. Ma mi mu. Ma mi mu. Bam. Bam. Bam. Bam. Ya, suara mengalir sedikit. Bam. Bam. Bamma. Gambar. Boom. Boom. Jadi ketika huruf sebelumnya bomba dan setelahnya kaf, setelahnya sukun, ketika sukun langsung dikembalikan ke posisi semula. Jangan boom, tapi langsung boom. Ya. Boom, boom, nah. Boom, boom, bumi, bumi. Nah. Ya. Jadi langsung diturunkan rahangnya, mi. Nah. Mi, mi, mi, mi, mi, mi. Insyaallah mudah ya, huruf ma, huruf mim. Ada yang nggak bisa? Huruf mim. Insyaallah gampang, sama seperti huruf m mungkin. Berikutnya huruf nun. Na. Na. Mi. Mi. Nu. Nu. Ban. Ban. Banna. Banna. Banna. Banna. Kedua huruf ini memiliki makhraj ya, yang lain, yaitu di mana? Khayshun. Nah, di khayshun, di pangkal hidung atau rongga hidung. Nah, ya, ketika di tasdid dan kita tutup hidung kita, ya, tidak bisa kita mengucapkan huruf kedua ini. Nah, bam, bam, ya, ini suara tertahan karena makhrajnya di khayshun. Sekali lagi huruf nun. Na. Na. Na. Ni. Ni. Nu. Nu. Ban. Ban. Banna. Banna. Banni. Banni. Bannu. Bannu. Bani nggak ada. Abas. Berikutnya huruf waw. Wow. Ya. Wa. Ya. Wa. Wa. Wa. Jadi wa bukan wa. Ya. Beda wa sama wa. Jadi wadu. Wadu. Ya. Ini. Dari segi pengucapannya aja membedakannya. Kalau dalam huruf hijaiyah pakai ya wa, bukan wa. Wa. Wa. Wa. Ya. Atau wa nam. Wa. Aina. Mana yang lebih tepat? Wa atau wa? Wa. Wa. Wa. Wa. Walat. Wa. Walat. Wa. Wa. Berarti wa. Wa. Wa. Nah. Coba. Wa. Wa. Wi. Wi. Wu. Wu. Bau. Bau. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bau. Bau. Bau. Bau. Bawi. Bawi. Buwu. Buwu. Jadi kalau misalkan namanya Bowo, ya ini Buwu. Kan dalam bahasa Arab enggak ada Bo. Ya. Ibu. Nah, ini huruf waw. Di mana makhrajnya waw? Dua bibir. Dua bibir dengan menghimpun. Jadi dimajukan ke depan. Dan sifatnya adalah lin, ya. Seperti kemarin ketika di sukun sebelumnya fathah, nah, maka dia lin. Khauf, ya. Jadi ketika sukun suaranya u, nah, suaranya ke arah u. U. Bau. Ini huruf H. H. Sifatnya adalah hamas, khawah, istifal, infitah, ismar. Ini merupakan huruf yang mengeluarkan nafas lumayan. Ya. Coba. H. H. hi hu hu bah bah bahha bahha. Boros nafas. Iya, boros nafas. Berikutnya adalah huruf ha, huruf ya. Nah, huruf ya. Sifatnya adalah jahar, rohawah, istifal, infital, dan ismat. Coba. Ya. Ya. Yi. Yi. Yu. Yu. Bay. Bay. Bay. Bay. Baya. Baya. Jadi ketika tasydid, ya, di nabr. Ya. Di nabr artinya ditekan. Suaranya ditekan. Baya. Baya. Baya. Baya. Iyaka. Iyaka. Ketika iyaka ditekan. Bukan iya. Ya. Di. I. Nah, ditekan. Iyaka. Ketika atas ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita coba di sini. Kita akan langsung ada rapat Yusuf Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.